العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فقال المصنف رحمه الله وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان كل مرتبة لها أركان. طيب. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya ini ada tiga tahapan bagi seorang insan, seorang hamba Allah. Apakah Islam, iman, ihsan. Ini tiga tahapan dalam agama ini. Islam, iman, ihsan, yang masing-masing punya tingkatan tersendiri. Tingkatan yang tertinggi tentu ihsan, pertengahan iman, kedua, terakhir Islam. Seorang yang berislam belum tentu beriman. Seorang yang beriman belum tentu berihsan. Namun seorang yang muhsin, orang yang ihsan, sudah pasti dia beriman dan iman dan berislam. Ya, sebagaimana seorang mukmin, seorang yang iman, dia belum tentu ihsan, namun dia sudah pasti Islam. Islam. Dan semua ini kullu martabatin laha arkan. Semua tingkatan ini memiliki rukun-rukun. Nanti ada namanya rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Nah, fadal dibaca Pak Ahmad. Bismillah. Qala syarihu rahimahullah ta'ala wa huwa bihadza ta'rifi syamida makna syamala makna syahadataini kama sayati hadza dinu dinul islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam salasa maratiba. Qala syaikhu rahimahullah ta'ala wa huwa salasu maratiba. Al-Islamu hadhihi martabatun fi dinil islami natijatun hadhihil martabatu natijatu hadhihil martabati ayyuh kama li ahliha bi annahum muslimuna wal imanu wa natijatu hadhihil martabati ayyuh kama li ahliha bi annahum mu'minuna wal ihsanu panati jatuha ayyuh kama li ahliha bi annahum muhsinuna fal muhsinu wal mu'minu wal muslimu al jami'u min ahli dinil islami lakin likullin martabatuhu al khosatu bihi hum darajatun indallahi fal islamu huwa iqamatul a'mali dhahirati asyhadatani ma'al arkani al arba'atil ma'rufati iqamus solati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti ma'a ba'dil imani alladhi yusakhikhu hadzal islami hadzal islamat dhahira taib ma ba'dil iman alladhi yusakhikhu hadzal islama adh-dhahira iya wal imanu hasbuk nah kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau mengatakan wa huwa bihadza ta'rifi syamala ma'na tauhid syamala makna syahadatain. Maka dengan definisi ini mencakup ya dua kalimat syahadat kama sayati sebagaimana akan datang penjelasannya. Hadad din dinul islam alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka agama ini itu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada salasu maratibah. Ada tingkatan dalam agama ini. Ada namanya Islam, iman dan ihsan sebagaimana yang disebutkan di atas. Qala Syekh wa huwa salasu maratibah. Nah, ini ada tiga martabah dalam agama ini. Al-Islam, hadhihi martabatun fi dinil Islam. Yang pertama al-Islam ini adalah martabah tingkatan dalam agama Islam. Ya, natijatu hadhil martabah, apa sih hasil dari tingkatan ini? Kalau seorang sudah dia berislam, ayuh kama li annaha muslimun. yaitu dia divonis, dihukumi, bagi orang yang mengamalkan ini maka dia adalah muslimun. Nah, seorang yang mengamalkan rukun Islam, rukun Islam itu adalah amal-amal zahir. Dia mengucap la ilaha illallah, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji ke Baitullah jika dia mampu. Ini amal-amal zahirah, dia mengucap la ilaha illallah. Maka orang yang sudah demikian dihukumi muslim. Ya, kita tidak perlu lagi melihat batinnya. Batinnya apakah dia munafik atau tidak, mengucapkan la ilaha illallahnya main-main atau tidak, enggak. Oleh karena itu, kaum munafikun, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu mereka munafik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membocorkan nama-nama mereka itu kepada sahibus sirri Rasulillah, siapa namanya? Hudzaifah ibn al-Yaman. Diberitahu Hudzaifah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asmaul munafikin fi ya fi dalikal zaman. Nama-nama orang munafik di zaman tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu. Kalau munafik kafir, kenapa Nabi enggak menghukum mati mereka semua? Enggak mengusir mereka semua? Karena mereka menampakkan keislaman. Mereka syahadat, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqin lakadzibun. Ya, ketika datang munafik, dia mereka bersaksi, nashhadu innaka la rasuluh, wahai Muhammad kami bersaksi innaka la rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, Allah tahu engkau adalah Rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Dan Allah mempersaksikan munafik itu berdusta. Taib. Nah, jadi kenapa demikian munafik tidak dihukum mati di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka syahadat. Mereka sholat ke masjid. Ya, walaupun Isya dan subuhnya agak enggak ke masjid. Ya. Kemudian mereka apa lagi? Zakat, mereka sholat, mereka puasa, mereka ikut haji, bahkan mereka ikut jihad walau grecokin. Ya, nah artinya apa? Seorang yang menampakkan keislaman sudah dihukumi muslim, gak perlu lagi dicek ah dia murtad apa enggak, gak perlu gitu. Nah, bisa dipahami sini ya, gak perlu lagi dicek manhajnya apa. Loh, udah muslim ya muslim. Ya. Oh, tapi dia isbal, tapi dia cukur jenggot, tapi dia sejak kapan isbal cukur jenggot menjadi penyebab batalnya Islam? Selesai. Enggak. Oh iya, maksud saya bukan batalnya Islam, tapi manhajnya dipertanyakan. Kenapa? Bukan ahlussunnah. Sejak kapan isbal cukur jenggot batal ke ahlussunnahannya? Ya, enggak ada. Isbal para ulama khilaf. Ada ulama, misal Syekhul Islam, Ibn Taimiyah, Imam Ahmad, yang mengatakan, ya, mubah, diharam kalau ada kesombongan. Ada ulama yang mengatakan makruh. Ada ulama yang mengatakan, mau pada sombong atau tidak, tetap haram. Tapi intinya tahu gitu ini. Ya. Coba anda melihat penceramah Ustadz Isbal, apa yang anda ponis? Bukan Ustadz, sunnah. Oh itu zalim kali. Bukan salafi. Kalau bukan salafi berarti apa? Ahli bidah. Enggak ada. Muslim itu cuma terbagi dua. Ahli bidah, ahli sunnah. Enggak ada pertengahan. Kalau ada yang bilang, oh dia antara ahli sunnah, ahli bidah. Ini mubtadi pendapat ahli bidah nih kayak gini. Maka seluruh kaum muslimun yang ada di Indonesia yang kita enggak tahu penyimpangannya apa, kita hukumi mereka muslim. Kita enggak tahu bidahnya apa, ahli sunnah. Selesai. Hatta yatabayyan, sampai jelas ya mukhalafah dia, penyelisihan dia terhadap usul-usul ahli sunnah. Oh ternyata dijahmi. Ya. Kan ada juga yang jenggotan, yang cadar, istrinya cadaran, cingkrang. Ya, megang-megang kitab tauhid, teriak-teriak dirinya salafi. Ternyata ahli bidah jahmi. Ya, jahmi ya. Nampak jelas. Saudara seagama Ade Armando. Ada Armando kufur, dia bela-bela. Ternyata Jahmiyah bukan salafi. Boro-boro, 1% kesalafian aja gak ada, udah batal salafinya. Ya. Bahkan ketika Ade Armando ngeledek-ngeledek Allah, dia enggak mau ngafirin. Murtad dia. Murtad dia. Ya. Kata Syekh Suhaimi demikian. Orang yang meledek-ledek Allah dan Rasulnya, mengolok-ngolok agama Islam, dia bukan murji, namun dia kafir. Ya, yang tidak mengkafirkan orang-orang yang meledek Allah, meledek Rasul, orang tersebut bukan murji, tapi dia apa? Kafir. Bahaya kali. Ya, makanya kan, namun kita hukumi semua kaum muslimin muslim. Ya, salafi enggak? Ya. Masa kita hukumi hukum asal seorang muslim itu ahli bid'ah? Ini gulu sekali. Ya, barakallahu fiik. Kalau misal kemarin yang masih baru-baru ini yang beberapa orang yang meninggal di laut karena melakukan kesyirikan. Lah, apalagi itu? Masih. Nah. Ya, musyrikun lah mereka. Mereka itu pesugihan di lautan, melakukan kesyirikan, ritual minta pada Nyi Roro Kidul. Hukum zahirnya apa? Musyrik. Ya udah musyrik aja. Ya, mereka musyrikun. Ya. Ada kaum muslimin yang kecelakaan di mana? Ya. Muslimin, enggak perlu kita pertanyakan dulu. Ya. Hatta ini muslim nih, dia ziarah ke makam Nabi, makam-makam wali. Apa yang kita hukumi? Dia masih muslim apa kafir? Muslim. Kapan sih dihukumi mereka musyrik? Kalau jelas nampak terang benderang perbuatan dia melakukan kesyirikan di situ. Kalau sekedar ziarah makam wali, ya sejak kapan itu adalah kemusyrikan? Siapa yang mengatakan? Bisa jadi dia cuma meyakini doa di makam wali mustajab. Dia doanya kepada Allah. Syirik bukan? Bukan, orang doanya pada Allah. Ini bid'ah. Ya, meyakini makam sebagai tempat yang mustajab. Ini bid'ah. Atau dia berdoa pada Allah itu pakai wasilah jah kok. Jah, apa jah itu bahasa Indonesianya? Kedudukan. Ya Allah, aku meminta kepada-Mu ya Allah, ampunan-Mu ya Allah, melalui perantara aku berwasilah dengan kedudukan walimu ini ya Allah. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Namun kalau dia datang ke kuburan, wahai wali, sampaikan hajat kami kepada Allah. Nah, inilah kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraisy. Apalagi kalau dia sampai minta, wahai wali, ampuni kami, masukkan kami ke surga. Ini jelas. Yang Abu Jahal aja enggak kayak gini kesyirikannya. Ya. Kalau Abu Jahal mengatakan, "Mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa." Kami enggak beribadah pada wali ini kok, melainkan agar wali ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi, ini ya, ketika kita tahu maratib al-Islam, lihat kata Syekh. Natijah dari ini, hadil martabah, yuhkam bi'an li'annah li'ahliha bi'annaha muslimun. Udah selesai. Dihukumi bagi orang yang sudah mengamalkan rukun-rukun Islam, dihukumi dia adalah muslimun. Selesai udah. Ya. Kita lihat kaum muslimin yang jenggotnya dicukur, yang isbal, muslim. Salafi bukan? Salafi. Cuman kan kita diajarin gulu sama orang-orang, mau ustaz-ustaz gulu. Lihat kalau ada penceramah cukur jenggot, celananya isbal, bukan salafi. Ya enggak, jujur. Ya. Diajarin gulu kita itu. Diajarin gulu. Dia penceramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isbal. Ah, jenggot. Jenggotnya dicukur. Bukan salafi ini. Ajib ini. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu bukan cuma cukur jenggot, ya ikhwah. Berzina dirajam. Minum khamer dicambuk. Ada yang mencuri tangannya dipotong. Salafi enggak? Hah? Bahkan di masa Rasulullah ada sahabat yang diadab di kubur. Marra Rasulullah SAW bi kabrain, Rasulullah SAW melewati dua kubur. Apa kata Nabi? Ini dua orang ini yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang diadab. Sahabat Nabi itu diadab kubur. Hah? Ajib. Salafi bukan itu yang diadab kubur. Hah? La ilaha illallah. Mbahnya salafi lah. Ya. Sahabat kok. Gimana ceritanya? Sahabat ada yang minum khamer. Dicambuk sama Rasulullah SAW. Minum khamer lagi. Sampai Nabi katakan, jangan kalian laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia cinta Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Ya. Masa kita baru melihat penceramah cukur jenggot, isbar, bukan salafi. Terus apa? Ahli bid'ah. Pilihannya cuma dua. Ya. Maka kaum muslim cuma dua aja, ahlu bid'ah atau ahlu sunnah. Enggak ada opsi ketiga. Opsi ketiga itu bid'ah justru. Ya. Maka kita lihat kaum muslimin ini, terang dia kaum muslimin, jelas dia kaum muslimin. Kaum muslimin. Zahirnya nampaknya dia muslim. Ya, pakai koko, dia muslim. Ya, dia pakai koko, dia muslim. Ya, pakai kerudung encret. Muslimah. Ya. Dia muslimah. Ya. Tapi barakallahu fiik. Wal iman natijatu hadhil martabati ayyuh kamali annaha bi annahum mu'minun. Dan iman natijah hasil dari martabah ini, ya, maka orang-orang yang mengamalkan rukun-rukunnya dihukumi dia mu'minun. Nah, kalau iman ini mengamalkan amalan batin, kalau Islam mengamalkan amalan zahir. Rukun-rukun Islam itu kan amalan zahirah. Nah, kalau rukun iman amalan batinah. Iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, iman pada takdir, itu amalan batin. Ya. Wal ihsan wa natijatuha ayyuh kamali ahliha bi annaha muhsinun. Sedangkan ihsan natijahnya hukumnya apa? Hasilnya apa? Yaitu divonis, dihukumi bagi orang yang melakukan rukun dari ihsan ini bahwa dia muhsinun. Ya, ketika dia beribadah pada Allah seakan-akan dia melihat Allah atau dia merasakan kehadiran Allah mengawasi dia. Ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia muhsin. Sudah ihsan, level tertinggi. Ya. Level tertinggi dalam seorang muslim itu muhsin. Bukan seperti orang-orang ya, tarekat yang mengatakan level tertinggi kalau dia sudah hakikat. Hakikat ma'rifat baru syariat. Syariat yang masih ngamalin syariat. Ma'rifat sudah mengenal Allah. Wah, udah mulai ngaco. Hakikat udah tinggi. Hatta orang gila bisa jadi hakikat ini. Ya. Nah, ilmunya itu kalau ilmu masih belajar mulazamah kayak gini-gini, itu ilmu orang awam. Naik dikit namanya futuhat. Futuhat itu belajar sedikit namun banyak ilmunya. Ajib ini. Tinggi lagi, gak perlu belajar sama sekali. Ilmu laduni. Langsung dari Allah. Hah? Jadi gak bisa disinkronkan tadi. Pendalaman kan syariat, ma'rifat, dan hakikat. Tapi gak bisa disinkronkan. Gak bisa, berlawanan. Sekarang kita pakai istilah mereka hakikat, ma'rifat. Siapa sih yang paling hakikat, paling ma'rifat dalam agama ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat beliau, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ngamalin syariat. Terdepan dalam ngamalin syariat. Sedangkan mereka itu yang katanya hakikat mana? Wali, katanya wali majdzub. Majdzub itu dari kata jazaba, tertarik, ditarik. Ditarik oleh kegila, kelinglungannya sehingga dia menjadi seorang yang di luar kebatasan normal. Aneh. Linglung. Nah, dia menampakkan kegilaan itu menunjukkan keikhlasan. Karena kalau antum nih kayak Syekh Marwan dia pakai peci putih itu bisa jadi menampakkan beragama. Belum ikhlas. Nah, dia menampakkan kemaksiatan, kegilaan. Ajib, ya. Di kitabun nikah kita udah belajar. Masih ingat gak kemarin di kitabun nikah syarat wali apa kata Syekh Abu Suja? Syarat wali itu al-Islam, al-buluk, al-aqil, kemudian apa lagi? Al-huriyah, kemudian apa lagi? Hah? Islam, balik, akal, huriyah, zukurah, pria. Nah, satu lagi apa? Adalah. Punya sifat adalah. Nah, masih ingat gak kata ya Al-Hisni Syafi'i di Ifaidul Akhir, ya, ketika mengomentari Al-Aqil, fala yajuzu ayakuna ya al-majnunu was-sabi was-sabi waliyaini. Maka orang gila anak kecil enggak boleh menjadi wali. Wali nikah aja enggak boleh, apalagi jadi wali Allah. Kalau jadi wali Allah, ya Allah sudah sebutkan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ya, orang-orang itu orang beriman dan mereka bertakwa. Loh, orang gila gimana beriman bertakwa? Orang taklif aja sudah dicabut. Rufi'al qalam an salasatin anil majnun hatta yaqilah. Pena catatan diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya apa? Dari orang gila sampai dia waras berakal. Orang gak dicatat kok. Nanti mereka diuji bersama ahlul fatrah. Ya, diuji di akhirat. Allah perintahkan orang-orang gila yang mereka gila di dunia, Allah perintahkan mereka masuk neraka. Kalau mereka mau masuk neraka, Allah masukkan mereka ke surga. Berarti mereka taat sama Allah. Namun kalau mereka gak mau, maka Allah masukkan mereka ke neraka. Karena Allah yang langsung perintahkan, mereka gak mau. Gimana Allah utus Rasul? Allah yang langsung perintahkan aja, mereka gak mau. Ya. Allahumma shoiban nafi'ah. Baik. Wal muhsinu wal mu'minu wal muslim, ini tiga ini, muhsin, orang yang berisan, mu'min, muslim, al jami'u ma'a ahli dinil islam lakin likullin martabatuhu al khasatu bih. Semuanya mu'min, muslim, semuanya itu adalah ahlul islam, ya, namun likullin, tanwinnya itu tanwin irwat, namun masing-masing itu semua memiliki martabatuhu al-khasatu bih. Ada tingkatan yang khusus untuknya. Wahum darajatun indallah. Dan mereka bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fal Islam huwa iqamatul amal adh-dhahiratu. Iqamatul amali adh-dhahirati. Ya. Islam. Islam itu adalah mengamalkan amal-amal zahirah. Asyhadatan, dua kalimat syahadat, ma'al arkanil arba'ah al ma'rufah. Ya. Disertai dengan empat rukun yang lainnya. Ya. Iqamish shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Ini sudah cukup seorang jadi Islam. Darahnya, hartanya terlindungi. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa yuqimu shalah wa yutu zakat, hingga mereka, ya, menegakkan salat, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mengamalkan, asamu minni dima'ahum wa ma'lahum, akan terlindungi oleh diriku harta mereka, darah mereka. Udah cukup. Ya. Allah firmankan kapan seorang jadi muslim, saudara kita? Ya. Illal ladzina tabu. Ya, apa? Fa in tabu wa as fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka musyrik, taubat dari kesyirikan mereka, mengucap kalimat syahadatain. Mereka salat, mereka zakat, maka mereka saudara kalian dalam beragama. Namun kalau sekarang dibikin ribet. Kapan jadi ikhwan kita? Kalau satu pengajian. Dibikin ribet. Nah. Kapan jadi ikhwan? Kalau ngajinya sama ustaz yang sama. La ilaha illallah. Mana lagi tadi? Lihat itu di footnote al-Islam. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Majmu' al-Fatawa, falamma dzukira al-imanu ma'al-islami, maka tatkala iman disebutkan berbarengan dengan Islam, ju'ilal islamu huwal a'mal al-zahirah, maka berarti Islam itu dijadikan sebagai amal zahirah. Kalau Islam, iman disebutkan dengan Islam, berarti Islam itu berarti maknanya amal zahirah, yaitu asyhadatan, wassalah, wazzakah, wassiyam, walhajj. Wa qala aidan, Ibn Taymiyah juga mengatakan, wa ma'lumun annahu lam yarid anna hadhihi al-a'mala takunu imanan billahi biduni imanil qalbi. Dan juga sudah diketahui bahwasanya tidak terdapat keterangan bahwa amal-amal tadi itu semua, syahadat, salat, zakat dan yang lainnya, dia menjadi iman pada Allah tanpa ada iman qalbu. Ya. Jadi mesti ada iman qalbu. Iman qalbu itu nanti iman yang ada di rukun iman. Ya. lamma qad akhbara fi ghairi maudiin, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di banyak tempat, di banyak hadis, annahu labudda min imanil qalbi, bahwa mesti ada keimanan di kalbu. Fa ulima, maka diketahuilah, anna hadhihi ma imanil qalbi wal iman, bahwasanya amal-amal rukun-rukun Islam ini jika disertai dengan iman kalbu, itulah keimanan. Ya. Baik. Ma, kemudian mana tadi? Ma'al ma iqamis shalah ita izzaka wa shaumi ramadan wa hajjil bait ma'a ba'dil iman, disertai dengan sebagian iman, alladhi yusahhihu hadzal islam adh-dhahira, yang membenarkan. Ya, jadi nanti dengan adanya ya sebagian iman-iman yang lain, ini akan membenarkan Islam yang zahir tadi, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, fadhal dibaca berikutnya. Pak Yusuf. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala, wal imanu, al imanu bi arkanihi as-sittati, billahi wa malaikatihi wa kitabihi wa kutubihi wa risalihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi ma'a badil islami adh-dhahiri ma'a badil amali adh-dhahiri alladhi ma'ahu yasihu hadal imani hadal imanu al batinu wal ihsanu huwa maqamu al-maraqibati muraqabati lillahi azza wa jalla. Ah, berarti Pak Yusuf baca footnote ini. Ini udah habis berarti ini ya. Ini saya bahas dulu di sini. Al-iman, iman bi arkanihi as-sittah. Itu beriman dengan rukun yang enam, yaitu kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan juga kepada takdir yang baik atau yang buruk. Ma'abadil Islam adh-dhahir, tentunya berbarengan dengan Islam yang zahir tadi, syahadat, sholat, dan seterusnya. Ya, ma'abadil amal adh-dhahir, disertai juga dengan berbagai amal yang zahir. Alladhi ma'ahu yasihu hadal imanu al-batinu. Nah, kalau sudah berbarengan tadi amal-amal zahir tadi, ya, maka iman yang batin itu menjadi benar. Lihat di footnote, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Majmu' Fatawa 6, tafadhal Pak Yusuf dibaca at-tahqiq. At-tahqiqu anna imana al-qalbi at-tamu yaltazimu al-amalu adh-dhahir. Anna imana al-qalbi at-tam itu tam. Dia tabi' kemana? Ke iman apa ke qalb? Hah? Bukan, ke iman. Iman qalbu yang sempurna. At-tama, begitu. At-tahqiqu anna imanal qalbi at-tama yaltazibu al-amala adh-dhahira al-amala adh-dhahira bihasabihi la mahalata wa yamtani'u an yakuma bil qalbi imanun tamun biduni amalin dhahirin wa qala aidan fa'ulima anna man yatakallamu bil imani wala ya'malu bihi la yakunu qalbuhu mu'minan hatta annal makruhu mukruhu ya hada annal mukruha hatta annal mukruha idha kana fi idharil imani fala budda an ayyatakallama ma'a nafsihi wa fi syarr wa fi sirri ma'a may ya'minu may yu'minu ilaihi masa yu'minu Malai. Man ya'man ma'a man ya'man ya'manu ilaihi wala budda ay yadhhara ala safhati wajhihi wa wafallata lisanihi kama falatati lisanihi wafallata ti lisanihi kama qala Utsmanu wa amma idza lam yadhhar atharru itu bukan yadhhar ya. Oh, naam ya ya. Wa amma idza lam yadhhar atharru dzalika. Wa amma idza lam yadhhar atharru dzalika la biqaulihi wa la bifi'lihi qat. Fa innahu yadullu ala annahu laisa fi qalbi imani. Imanun. Fi qalbi imanun. Isim laisa. Naam, oh, intaha, selesai dulu. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi Majmu' Fatawa at-tahqiq di sini ya. Nah, pendapat yang benar anna imanal qalbi at-tama iman yang iman qalbu yang sempurna yastalzimul amala adh-dhahira. Ya, bihasabihi la mahalata. Itu berkonsekuensi dia mesti mengamalkan amal-amal zahir. Ya, bihasabihi tentu sesuai dengan ya kemampuan dia la mahalata. Ini tidak mesti apa harus demikian. Enggak bisa enggak. Wa yamtani'u ayakuma bil qalbi imanun tamun dan enggak mungkin ada di kalbu iman yang sempurna biduni amalin zahirin tanpa ada amal zahir. Wa qala aidan Ibnu Taimiyah juga mengatakan fa'ulima maka diketahui annama yatakallama bil annaman yatakallamu bil iman man ini man mausul. Bukan man syartiyah. Anna alladhi yatakallam begitu maknanya. Karena kalau man syartiyah nanti mesti ada jawab syartnya. Ya. Bahwa siapa yang berbicara keimanan wala ya'malu bih namun dia tidak mengamalkan la yakunu qalbuhu mu'minan. Kalau tadi man syartiyah maka mesti ada rabitnya yaitu fa waqi'ah li jawab syart. Fala yakunu begitu minimal. Fala yakunu. Ya, maka diketahui siapa yang berbicara keimanan namun tidak mengamalkan berarti la yakunu qalbuhu mu'minan. Berarti kalbunya itu bukan beriman. Ya, hatta annal mukrah sampai-sampai orang yang dipaksa idza kana fi idharil iman jika dia menampakkan keimanan, ya. Orang munafik. Dia mau jadi munafik itu selamat dia, biar selamat dia, enggak dihukum mati, tinggal di negeri Islam. Ya, fala budda ayatakallama ma'a nafsihi. Dia mesti mengucapkan kalimat iman itu. Ya. Di lisan dia. Kayak munafik di zaman Nabi, idza ja'akal munafiqun qalu nasyhadu innaka rasulullah kan begitu. Qalu mereka mengatakan. Ya. Wa bisirri ma aman ya'manu ilaihi. Ya. Dan juga dalam ya asir tidak secara terang-terangan ketika dia bersama orang yang dia merasa aman dengannya wala budda ayat anyad an apa namanya wala budda ayadhara boleh juga yudhira dan mesti nampak ala safahati wajhi pada pipi rona muka wajah dia wa fallatati lisani dan juga pada bibir lisannya mesti nampak di situ. Kama qala Utsmanu sebagaimana katakan oleh Utsman. Ya. Jadi ini penting ya. Orang munafik, orang kafir itu enggak suka terhadap Islam. Lewat muka dia aja udah ketahuan. Ya. Kalau orang beriman ditampakkan kemenangan Islam, dia gembira. Ya. Orang kafir, munafik ditampakkan kemenangan Islam, dia cemberut. Ada kaum muslimin, dia mencibir-cibir. Makanya kata di sini dikatakan dia mesti nampak di ya, safahati wajhi. Di rona pipi wajah dia. Keimanan. Ya. Di surah Mutaffifin Allah sebutkan orang-orang yang enggak beriman itu hanya karena ngedip-ngedipin mata. Wa idza marru bihim yataghamazun. Ya. Salim ngedip-ngedipin mata aja. Baik. Wa amma idza lam yadhhar asaru dzalika. Adapun jika enggak nampak ya asar pengaruh iman tadi, la biqaulih, tidak nampak dari ucapan dia, wala fi'lihi faqat, ya, dan juga tidak pula dari perbuatan dia saja, fa innahu yadulu ala annahu laisa fil qalbi imanun intaha. Maka ini menunjukkan bahwasanya di kalbunya enggak ada keimanan. Wa qala Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, penulis kitab Fathul Majid. Wal iman bil ini belum dibaca ya? Ah, Syekh Marwan, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Abdul Rahman Ibnu Hasan rahimallahu, wal imanu bil usuli as-sitati wal madkurati fil hadisi. Wa usulul imani al-madkurati tadammanu al-a'malu batinatu wadh-dhahiratu, fa innal imana billahi yaqtadi mahabbatahu wa khasyyatahu wa tadhimahu wa ta'zimahu wa ta'atahu wa bi imtisali amrihi watarki nahyihi. Wa kadzalika al-imanu bil kutubi yaqtadi al-amala bima fiha min al-amri wan nahyi, wa dakhala hadha kulluhu fi hadhihi al-usuli as-sittati. Nah, ila akhir. Baik, itu dari kitab Ad-Durar As-Saniyah. Baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wal iman bi usul sitta al madhkura, maka beriman dengan ya rukun 6 yang disebutkan di dalam hadis, iman pada Allah, malaikatnya, kitabnya, dan seterusnya itu. Wa usul iman al madhkura, dan rukun iman yang 6 itu ya tatadammanu, itu mengandung al amala al batinah, ya, amal batin dan juga amal zahir. Ya. Fa innal iman billah yaqtadi mahabbatah. Iman pada Allah itu maka menuntut adanya kecintaan pada Allah, khasyah kepada Allah, wa ta'zimahu, mengagungkan Allah, wa ta'atahu, mentaati Allah, bimtisali amrih wa tarki nahih, dengan melaksanakan perintah dan menjauhi, meninggalkan larangannya. Wa kadzalika al-imanu bil kutub, demikian pula iman kepada kitab-kitab Allah, yaqtadi al-amala, maka ini juga menuntut amal, bima fiha minal amri wan nahi, ya, menuntut adanya amal, ya, dan dengan segala perintah dan larangan-larangan yang ada di dalam amal-amal tadi. Pada qala hadza kulluh fi hadhil usul sitta. Ini semua masuk dalam cakupan rukun iman yang 6 tadi. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Syekh, wal ihsan huwa maqamul muraqabati lillah azza wa jalla. Ihsan adalah kedudukan seorang muraqabah. Senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat paling tinggi ini. Ini baru derajatnya wali. Muraqabatullah, hakikat ini baru. Ya, yang dia mau bertindak, dia pikir perbuatan saya ini dilihat oleh Allah, karena Allah punya nama As-Sami', yang Al-Basir, yang maha melihat. Allah punya sifat Al-Basar, melihat perbuatan saya ini dilihat Allah. Nanti saya akan dihisab, nanti saya akan dipertanyakan, diperhitungkan, diadab atau diberi nikmat atau nggak ada hukum. Ini baru hakikat. Bukannya wali orang gila jadi wali hakikat. Ini baru hakikat. Makanya kata Nabi SAW apa? Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman, man ahsoha dakhal jannah. Allah punya 99 nama. Siapa yang mengihsa nama-nama Allah tersebut, dia masuk surga. Apa mengihsa? Mentadabburi, mengamalkan, Kalau orang sekarang cuma taunya menghafal, akhirnya dihafal tok. Mentadaburi, mengamalkan. Gimana tadaburnya? Nama Allah Al-Basar tadi, misalkan. Kemudian diamalkan. Diamalkan apa? Ya kayak tadi. Diamalkan. Bertindak dia lihat. Allah Maha melihat apa yang dia lakukan. Ini baru muraqabatullah, ini baru hakikat. Derajat tertinggi dalam Islam. Ya, lihat di footnote, baca lagi Syekh Marwan. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu fi madarisis salikin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yandubu ila a'lal maqamati fa in ajza al-'abdu anhu hattahu ila al-maqami al-wasati kama qala ubudillaha ka'annaka tarahu wa fa hadha maqamul muraqabati al-jami'i li maqamatil islami wal imani wal ihsani wa qala syaikhu Abdullah ibnu syaikhi Muhammadun rahimahullahu wa fassara al-ihsana bi qawlihi anta fusira al-ihsanu wal fusira al-ihsanu bi qawlihi anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka wa fasarrahu wa anta budallaha ka'annaka tashahaduhu tushahiduhu fa illam takun tushahiduhu wa huwa yaraka la yakhfi alaihi minka syai'un hatta ma tawas wasa bihi nafsaka ila kengeran Syekh Marwan ini ya ila akhir undur hujan ya qadarullah. Kata Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengamalkan amal-amal yang paling tinggi. Nah, apabila seorang enggak mampu, ya, maka Nabi SAW menganjurkan agar dia mengamalkan kedudukan yang pertengahan. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Ubudillah, beribadalah engkau pada Allah seakan-akan engkau melihatnya." Ini maqam muraqabah. Senantiasa merasa diawasi Allah. Al-jami' li maqamatil Islam wal iman wal ihsan. Yang ini menghimpun ya maqam kedudukan Islam, iman dan ihsan. Kata Syekh Abdullah bin Syekh Muhammad bin Abdullah, fussiral ihsan, ihsan itu ditafsirkan dengan sabda Nabi yaitu anta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya, jika engkau tidak melihatnya maka engkau mengetahui bahwa Allah melihat engkau. Maka Nabi mentafsirkannya ya dengan anda beribadah pada Allah seakan-akan anda melihatnya, jika anda tidak melihatnya maka anda mengetahui bahwa Allah melihat anda. Enggak samar sedikit pun bagi anda sedikit pun ya dari Allah hingga apa yang diwaswaskan oleh diri anda di kolbu. Nah, kemudian kita masuk fal arkanu al Islam khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada lima. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait wa hajjul baitillah al haram. Fadalilu syahadah, dalil syahadah ialah firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Demikian pula malaikat dan orang-orang berilmu yang mereka tegak dengan keadilan. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dialah al-aziz al-hakim. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallahu wahdah. Maknanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Kalimat la ilaha itu menafikan seluruh apa-apa yang diibadahi, disembah selain Allah. Illallah, kalimat illallah musbitan al-ibadata lillah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah wahdah semata. La syarika lahu fi ibadatih, yang tiada sekutu baginya dalam peribadatan padanya. Kama annahu laisa lahu syarikun fi mulkih, sebagaimana Allah tidak punya sekutu dalam kerajaannya. Nah, padahal dibaca berikut ini. Ya Abu Akila. Bismillah. Asyarhu. Qala rahimallah. Qala farkanul islami khamsatun. Zakaraha thumma zakarul adillata ala dhalika. Faqala fadalilu syahadati qawluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. La ilaha illahu wal azizul hakim. Wajhul istidlali أن الله عز وجل شهد بذلك لنفسه وشهد له بذلك الملائكة وهم بذلك الملائكة وهم عمار السماء وشهد له بذلك أيضا أولو العلم من الثقلين قال عز وجل قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم فبعد أن شهد بذلك لنفسه wa akhbar bi syahadati malaikatihi lahu bidzalika wa bi syahadati ulil ilmi lahu bidzalika akhbara marratan ukhra bimadmuni dzalika fa qala azza wa jalla la ilaha illa huwal azizul hakim fa hadza wajhul istidlali min hadhil ayati thumma qala wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallahu wahdahu wa ka'anna sa'ilan yas'alu ma ma'na la ilaha illallahu. La ilaha illallahu arba'u kalimatin, la thumma ilahu thumma ilaha thumma illa thumma allahu. Ma'na la harfun linafyil jinsi wa hiya min akhwati inna aw ta'malu amala inna kama qala ibnul malikin amala inna ja'al li fi nakirat lil amal inna ij'al lillah fi amala inna ij'al lillah fi nakiratin wa yakunu ismuha nakiratan kama qala huna la ilaha ilahun wal ilahu fi'alun bima'na maf'ulin ay ma'budun ilahun bima'na ma'luhun ay ma'budun li'annal ilahata bima'nal ibadata ibadati wal uluhatu bima'na al-ubudiyatu bima'na al-ubudiyati wa asluha min alaha ya'lahu ilahatan wa uluhatan idha abada ma'al hubbi wal khawfi wal raja'i idha abida abidun ma ya'budun idha abada abidun ma ya'buduhu khaifan rajiyan mahabban fa innahu yakunu qad alahahu qala ar-rajizu lillahi darul ghaniyati al-muddati sabbahna wastarja'na min ta'alluhi ya'ni min ibadati wat ta'alluhu huwal ibadatu la ilaha cukup ya. Ini hujan juga ya. Kita bagi dua aja kajiannya kali ya. Habis ini kita rehat bentar, terus lagi. Hujan juga kan? Gak bisa pulang. Ya, sarapan dulu. Sarapan dulu lah, lewat. Soalnya hujan juga, mau gimana lagi? Kerja. Soalnya kalau diterusin apa? Berisik ya? Ini udah terendah. Dibilang ternyata alhamdulillah. Hafar arkanul Islam khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Zakaraha yang disebutkan di sini oleh Syekh di sini summa zakaral adillata ala dzalik. Yang Syekh juga menyebutkan dalil-dalilnya faqala fa dalilu syahada qauluhu syahidallahu la ilaha annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qist. Ala ilaha illahu wal azizul hakim. Wajul istidlal, apa sih sisi pendalilan? Ya. Syahadah la ilaha illallah ini dengan ayat ini. Annallaha syahida bidzalika li nafsih. Bahwa Allah mempersaksikan yang demikian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Alhamdulillah. Yahdikumullah islab alakum. Ya. Allah mempersaksikan untuk diri Dia wa syahida lahu bidzalika al malaikatu. Malaikat juga bersaksi demikian. Wa hum ummarus sama. Umar itu sigha mubalaghah dari Amir. Mereka adalah makhluk-makhluk penghuni langit yang memakmurkan langit. Syahida lahu bidzalika aidan ulul ilmi. Yang mempersaksikan ini juga adalah orang-orang berilmu minas sakalain dari kalangan dua makhluk jin dan manusia. Qala qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Fa ba'da an syahida bidzalika li nafsihi. Maka setelah Allah mempersaksikan kalimat la ilaha illallah itu untuk dirinya sendiri, wa akhbara bi syahadati malaikatihi lahu bidzalika, dan Allah juga mengabarkan akan persaksian malaikat ya tentang hal tadi, yaitu tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Wa bi syahadati ulil ilmi lahu bidzalika, juga dengan persaksian orang-orang berilmu. Akhbara marratan ukhra, dan Allah mengabarkan sekali lagi masih di ayat ini, bimadmuni dzalika, kandungan dari kalimat yang dipersaksikan tadi, la ilaha illallah. Faqala la ilaha illahu al-azizu al-hakimu. Fahada wajul istidlal min hadihil ayah. Inilah sisi pendalilan dari ayat ini. Summa qala wa makna, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqin illallahu wahdah. Ya, maknanya adalah tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Wa ka'anna sa'ilan yas'alu, maka seakan-akan ada orang yang bertanya, dia bertanya, "Ma makna la ilaha illallah?" Ya. La ilaha illallah arba'u kalimat. 4 kalimat. La ilaha illa Allah. Wa mana la harfun li nafil jins. Huruf yang menafikan jenis. Misalkan saya katakan la rajula qa'imun. Maka segala jenis orang yang punya sifat rujulah, kepriaan, kelaki-lakian, saya nafikan dari khobarnya ada yang berdiri. Enggak ada la rajula qa'imun, enggak ada pria sedikit pun yang qa'imun. Ya. Yang berdiri. Misalkan saya katakan La taliba qa'imun fi hadzal fasl. Di kelas ini enggak ada seorang talib yang memiliki sejenis talib dia, talib apapun, talib sigor, tuailib ke, talib kabir ke, talib apa ke, enggak ada. Yang dia berdiri. Nah, itu penafiannya. Wa hiya min akhwatika inna. Dia termasuk saudari inna. Au ta'malu amal inna. Dia berarti beramal amal inna. Ya, tansibul isma wa tarfa al khabar. Ya, kata Ibn Malik, amal inna ija'al lillah fi nakirah. Ya. Maka jadikanlah la beramal amal inna pada nakirah. Nah, khusus untuk la isimnya nakirah. Beda sama inna. Inna isimnya bisa ma'rifah. Inna zaidan qa'imun. Zaidan ma'rifah alam. Baik. Ya, lihat di footnote qala Ibn Malik fi alfiyatihi amala inna ja'al lillah fi nakirah mufradatan ja'at ka au muqarrarah. Ya. Jadikanlah amal inna, amal untuk inna pada nakirah. Mufradah yang datang pada engkau atau dia diulang-ulang. Kalau berulang-ulang nanti ada lagi hukumnya. la haula wala quwata gitu kan illa billah. Baik, ada lima hukum itu yang disebutkan oleh Ibnu Malik sebagaimana penjelasan Ibnu Aqil. Wa yakunu ismuha nakiratan, isim la nakirah. Kama qala la ilaha ilaha nakirah. Ilah ya la ilaha ilahun. Wal ilahu fi'alun, wazannya wazan fi'al, ilah bima'na maf'ulin. Maknanya maf'ul. Alaha ya'lahu ilahan. Maknanya ma'luhan. Sama kata bayak tubuh, kitaban. Kitaban itu masdar. Masdar ini beramal, dia maknanya maknanya si maf'ul. Apa? Maktubun. Ilah maknanya ma'luh. Ma'luh isi maf'ul. Ay, sinonimnya ma'bud. Abada ya'budu itu alaha ya'lahu. Ya. Baik. Maka ilahun bimakna ma'luhin, ay ma'budin. Maknanya ma'luh, sinonimnya ma'bud. Makanya sering diperkenalkan oleh para masyih kita, apa makna la ilah la ma'budah. Dan bukan hanya masyih kita, bahkan masyih asyairah, bahkan masyih kaum mutaqaddimin. Jadi makna la ilah la ma'budah bihaqin ilallah itu bukan ijtihad ulama kita, namun seluruh ulama, bahkan asyairah. Lihat untuk baca Safinah Najah. Ya. Dari depan, la ilaha ma'budah bihaqqin fil wujud illallah. Lihat mukadimah apa Mughnil Muhtaj Al Khatib Syirbini. La ilaha itu apa maknanya? Semua ulama. Ya, semua ulama. Baik. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ai ma'budin li annal ilahata bima'nal ibadata, karena ilahata itu maknanya ibadah, wal uluhatu bima'nal ubudiyati. Nah, uluhah itu maknanya ubudiyah, wa asluha min alaha ya'lahu, asalnya dari wazan alaha ya'lahu. Ilahatan wa uluhatan itu masdarnya, ilahatan wa uluhatan. Lihat di footnote, qala Fairuz Abadi. Ya, kata Fairuz Abadi, alahal ilahata wal uluhata wal uluhiyata, maknanya adalah abada ibadatan. Wa minhu lafzul jalalah, dari inilah diambil mustaq lafaz jalalah Allah. Ya. Wasluhu ilahun kafial, seperti wazan fi'al bimakna ma'luhin. Wa ta'alluh maknanya apa? At-tanassuk. Tanassuk itu maknanya apa? At-ta'abbud, beribadah. Wa ta'lih maknanya apa? Ta'bid, bi-ikhtisar. Ini secara ringkas. Wa qala Abdul Qadir Ar-Razi, alaha ya'lahu bil fathi fihima, alaha ya'lahu ya fihima al-ilahah ay abada, maknanya abada. Wa minhu qara'a Ibnu Abbas, dari sinilah Ibnu Abbas membaca ayat wa yadaraka wa ilahataki wa yadaraka wa ilahatika. Ya. Mereka meninggalkan engkau dan ilah engkau bi kasril hamzah. Ai ibadatika. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Idza abada ma'al hubbi wal khauf. Kapan itu uluhiyah? Seorang apabila beribadah kepada yang disembahnya disertai dengan kecintaan, ketakutan, waraja dan harapan. Idza abada abidun ma ya'budu, apabila seorang beribadah kepada apa yang dia sembah khaifan, rajian, dengan takut, harap, muhibban, penuh cinta, fa innahu yakunu qad alahahu, berarti dia telah beribadah padanya. Kata Ar-Rajis, ya, lillahi darul ghaniyati al-muddati sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Sungguh sangat baik al-ghaniyat al-muddah. Ya. Al-ghaniyat itu jamak dari ghaniyah. Ya. Itu wanita yang bernyanyi. Al-muddah, muddah itu jamak jamaknya mamdudah. Ya, mamduhah. Apa itu? Yang cantik lah ya. Sungguh sangat baik wanita yang penyanyi yang cantik itu. Sabahna, ya. sabbahna itu subhanallah. Ini minat ta'ajub. Ya. Wastarja'na. Bertasbih kepada Allah. Wastarja'na, kalimat istirja artinya kulna. Mereka mereka memuji Allah, mereka beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna raji'un. Min ta'alluhi, dari ta'alluh. Yakni min ibadati, dari peribadatan padanya. Ini syahidnya di sini. Wa ta'alluh wal ibadah. La ilaha kama qala huna maknaha la ma'budah. Maknanya la la ma'budah. Fassaral ila fussiral ilahu bi ma'nal ma'bud. Maka kalimat ilah ditafsirkan maknanya ma'bud. Li'anna dzalika alladhi yaqtadihi lisanul Arab. Karena inilah yang ditunjukkan oleh ucapan orang-orang Arab. Wa kadzalika huwa alladhi ja'a fil Qur'an. Demikian pula ini yang terdapat keterangan di Al-Qur'an. Alif lam ra, kitabun uhkimat ayatuhu tsumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah. Ini syahid ini. Agar kalian tidaklah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Innani lakum minhu nadhirun nadhirun wa basyirun. Akulah yang untuk kalian darinya, sebagai akulah pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dari untuk kalian darinya. Walladzi ja'a min indillahi huwa la ilaha illallah. Mana udah capek apa belum? Pak Majid belum baca. Ayo boleh, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala huna alla ta'budu illallah fa tafsirul ilahi bil ma'budi hada muwaqifu muwafiqun lil Qur'ani wa muwafiqun lughatil Arabi. Wa bihi ta'lamu anna man fassara ilaha bir rabbi ay bi annahu qadiru 'ala al-ikhtira'i kama huwa tafsiru ahli al-kalami al-madmumi wal asy'ariyati wal maturidiyati wa nahwihim fa in hadha man abtala ma yakunu li'annahu munaqidun lughatil arabi wa tarudduhu lughatul arabi wa munaqidun lil qur'ani wa yarudduhu al-qur'anu was-sunnatu fa inna maddatal ilahi ghairu maddatir rabbi wa ilahu huwal ma'budu kama sabaqa fil istiqaqi yaqulu haula'i ma'na la ilaha ay la qadiru 'alal ikhtira'i illallah wa lihadha la yukaffiruna man asraka ma'allahi 'azza wa jalla ilahan akhara fil ibadati yaquluna ma dama annahu mukirrun bi tauhidir rububiyyati wa bi anna Allah azza wa jalla huwa al mutawahhidu fi af'alihi bi rizqihi wa ihyaihi wa imatatihi wa fi tadbirihi al amru wa fi mulkihi wa fi ma yaf'alu fa inna hadha mu'minun wa hadha batilun wa ba'dhum yufassirul ilaha bitafsirin akhara yarji'u ila ma'na rububiyyati yaqulu ahadu kibarin wa a'immati ahadu ma, dia mudhof kibari mudhofun ilai wa'immati tapi dia nanti ma'tuf artinya kibaril asy'ariyah wa a'immatil asy'ariyah gitu iya Yaqulu ahadul kibarin wa a'immati kibarin wa a'immati al-asy'ariyati wa huwa as-Sanusi fi kitabihi al-ma'rufu al-ma'rufi fi kitabihi al-ma'rufi bi ummil barahina wa fil iqaid ummil barahini barahini wa bi ummil barahini fil iqaidi aqaidi fil aqaidi al-asy'ariyati yaqulu fal ilaha fal ilahu fal ilahu huwal mustaghni mustaghniu ama siwahun amma siwahu amma siwahu al-muf taqaru al-muftakiru al-muftakiru ilahi ilaihi kullu ma adahu. Baik, cukup cukup. Qala huna alla ta'budu illa Allah. Allah berfirman di sini, janganlah kalian beribadah kecuali pada Allah. Maka tafsir ilah bil ma'bud hada muwafiqun lil Quran. Tafsir ilah makhluk ditafsirkan dengan ma'bud itu selaras dengan Quran wa muwafiqun lil lughatil Arab. Selaras juga dengan bahasa Arab. Wa bihi, maka dengan ini ta'lamu, Anda mengetahui, anna man fassara ilaha bi rabb, bahwa orang yang mentafsirkan ilah dengan rabb ai bi annahu al-qadiru, yang maknanya bahwasanya Allah lah yang maha mampu alal ikhtira, untuk mengadakan, menciptakan. Kama huwa tafsiru ahli al-kalam al-madhmum, sebagaimana inilah tafsir ahli kalam yang tercela, kalau tafsiran Asy'ariyah dan Maturidiyah dan semisalnya. Fa inna hadha min abdali ma yakun, ini termasuk sebatil-batil sesuatu yang pernah ada. Ya. Li'annahu munakidun lilughatil Arab, karena ini bertentangan dengan bahasa Arab. Wa taruduhu lughatul Arab, dibantah oleh bahasa Arab. Rada yarudu bisa muta'addi langsung ke maf'ul, bisa muta'addi dengan huruf ala. Ya. Wa munakidun lilquran wa yaruduhu alquran, bertentangan dengan Quran, dibantah oleh Al-Quran dan Sunnah. Karena maddata al-ilah, ya, materi susunan kalimat ilah itu bukan materi susunan kalimat ar-rab. Ya, ilah adalah ma'bud sebagaimana pada istiqoknya, mustaqnya itu tadi. Ini lihat di footnote ya, halaman 144, footnote nomor 1. Tafsir apa namanya? Tafsiran ahlu kalam yang tercela. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Walaisal murad bil ilah huwa al-qadira 'ala al-ikhtira." Al-qadira khabar laisa, huwanya domir fasl. Bukanlah maksud dari ilah adalah zat yang maha mampu untuk mencipta, kama dhannahu man dhannahu min a'imatil mutakallimin. Sebagaimana yang disangka oleh orang-orang yang menyangka demikian dari kalangan imam-imam ahlul kalam. Haitsu dhanna anna al-ilahiyata hiyal qudrata, hiyal qudratu, di mana mereka mengklaim ilahiyah itu adalah qudrah, kemampuan alal ikhtira' duna ghairih, untuk mencipta bukan yang lainnya. Wa anna man aqarra bi anna Allah wal qadiru alal ikhtira' duna ghairih faqad syahida an alla ilaha illallah, alla ilaha illahu, kata mereka. Ya, dan bahwasanya siapa yang meyakini, menetapkan Allah lah yang maha mampu untuk mencipta bukan selain Allah, berarti dia telah mempersaksikan la ilaha illahu. Nah, intah. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ya, dan Asy'ariyah akhta'u, mereka keliru fi salasin min usuliddin. Mereka keliru di tiga prinsip agama. Wa akhta'u, dan juga mereka keliru juga fi tauhid. Wa lam ya'rifu min tafsir la ilaha illallah. Mereka enggak tahu tafsir la ilaha illallah. Ya. Illa anna ma'naha al-qadir 'ala al-ikhtira'. Kecuali yang mereka tahu maknanya cuman zat yang mampu, maha mampu untuk mencipta. Wa dalalatu la ilaha illallah ala hada. Wa dalalatu al-iltizam. Dalalah la ilaha illallah pada ini itu termasuk dalalah al-iltizam. Nah, ini kalau dalam pembagian dalalah ini ada istilah mantik, ada tiga nanti. Dalalatul iltizam, dalalatul tadammun, ya. Ini. Syekh Al-Utsaimin di Syarah Wasithiyah maupun di Al-Qaidul Al-Musla menjelaskan hal ini. Kalau kita baca dalil apa itu nanti dalalahnya adalah apa? Dalalatul iltizam, dalalah al-mutabaqah, atau dalalah at-tadammun. Ya. Kalau diterangin di sini panjang. Baik. Ini dalalah penunjukan itu ya, berarti konsekuensinya apa? Li'anna hadza min tauhidir rububiyah. Karena ini tauhid rububiyah. allati aqara bihi al-umamu wal musyrikuna al-arab. Yang ini juga sudah ditetapkan oleh seluruh umat dan musyrikin Arab. Kama qala qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah kepada mereka, milik siapakah bumi-bumi dan apa-apa yang ada di dalam bumi ini jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah, kata mereka, kata musyrikin Arab, ini semua milik Allah. Qul afala tadhakkarun, kalau begitu kenapa enggak kalian ngambil pelajaran sini? Wa hiya katsiratun fil Quran, ini banyak banget di Al-Qur'an. Yahtaju ta'ala alaihim bidzalika, Allah membantah mereka dengan demikian tadi. Alama angkaruh, ya, atas apa yang mereka ingkari min tauhidil ilahiyah, yaitu dari tauhid ibadah. Padahal mereka sudah tahu ini semua alam yang semesta ini yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Namun mereka malah beribadah kepada selain Allah. Alladhi huwa makna la ilaha illallah mutabaqatun wa tadam mutabaqatan wa tadammunan. Maka dalalahnya adalah dalalah mutabaqah dan dalalah tadammun. Nah, apa itu dalalah tadammun dalam mutabaqah? Ah, itu nanti belajar di Al-Qa'id Al-Muslah. Baik. Cukup dulu kali ya. Udah 8:30 lewat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.